Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, ada satu tahun disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, disebut dengan Am Al Huzn, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengalami kesedihan yang luar biasa. Dua figur yang sebelumnya selalu membela dan mendukung meninggal dunia. Yang pertama adalah Abu Thalib, pamannya. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya antara meninggalnya Abu Thalib dengan Khadijah antara 2-3 bulan. Bagi kita yang pernah mengalami kehilangan orang yang kita cintai, mestinya bisa merasakan apa yang saat itu dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib, walaupun ketika wafat tetap memeluk agama nenek moyangnya, enggan untuk masuk Islam dan menolak mengucapkan dua syahadat, tetapi selama hidupnya memposisikan sebagai pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil itu. Dan selama Abu Thalib masih hidup, orang-orang Quraisy, kaum musyrik, tidak ada yang berani untuk mengganggu secara langsung, tidak ada yang berani untuk menyakiti secara fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada puncak kebencian mereka, yang dilakukan bukan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka akan menemui, mendatangi Abu Thalib untuk menyampaikan unek-unek mereka, tolonglah, tolonglah, tolonglah, itu keponakanmu, dan seterusnya. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sosok yang sangat berperan dalam mendukung dan menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek, untuk semua hal, tenaga, pikiran, harta, jiwa, apapun yang dimiliki oleh Khadijah bintu Khuwailid diserahkan, diberikan tanpa menghitung-hitung, pokoknya semua diberikan untuk mendakwahkan Islam. Nah, pada tahun ke-10 kenabian, artinya 10 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi. Nah, kedua sosok ini meninggal dunia. Sedihnya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu setiap kesedihan itu akan diiringi oleh kegembiraan. tidak ada satupun kesedihan, melainkan setelahnya ada kebahagiaan bagi mereka yang mendekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah meninggalnya Abu Talib, orang-orang musyrik semakin berani mengganggu dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Islam itu kan sudah tidak terbendung lagi. Ibarat air, dia mengalir sudah sampai kemana-mana. Tidak bisa ditahan. Setiap ditahan, justru terkumpul, meluap, membuat arus yang lebih besar. Berbagai cara, banyak upaya dilakukan orang-orang musyrik. Tetapi bukannya memadamkan api Islam, justru membuatnya semakin menyala. Maka langkah yang terakhir, bunuh. Itu sudah SOP-nya musuh-musuh Islam itu seperti itu. Jalan terakhir bagaimana caranya? Membunuh. Dan itu yang dilakukan orang-orang musyrik. Mereka berkumpul, bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya eksekusi pembunuhan itu tidak mendatangkan masalah yang besar, mereka sepakat bahwa tim eksekutor diambil dari masing-masing kabilah di Mekah. Tiap kabilah mengirimkan perwakilannya dengan perhitungan apabila keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut balas, mereka mau tidak mau dihadapkan pada pilihan ganti rugi, membayar diat. Tapi kalau hukum kisos, bunuh dengan bunuh tidak mungkin, karena yang dihadapi semua kabilah. Malam itu mereka memang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari kebiasaan, demikian juga aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Dipelajari itu, ya, di profil. Oh, Nabi Muhammad jam sekian sampai jam sekian begini. Dari waktu ini sampai waktu yang seperti ini demikian. Mereka pelajari untuk memilih waktu yang paling tepat untuk melaksanakan eksekusi itu, membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah Malaikat Jibril alaihi salam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha qad adzina lahu fil khuruj wa haddada lahu waqtal hijrati qailan, la tabit hadhihi al-lailata 'ala firashika alladhi kunta tabitu 'alayhi." Pagi hari Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sudah turun izin dari Allah untuk berangkat hijrah. Karena hari-hari itu adalah hari-hari hijrah. Para sahabat sebagian sudah berangkat ke Madinah. Untuk apa? Untuk berhijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sejak awal ingin berhijrah, tetapi izinnya belum turun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu demikian juga, inginnya segera berangkat ke Madinah hijrah, tetapi ditahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Apa hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sahabat Abu Bakar menjadi teman pendamping hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa sudah tiba saatnya untuk berangkat hijrah. Bahkan Malaikat Jibril sudah menyampaikan kapan waktunya berangkat meninggalkan rumah untuk berhijrah. Kata Malaikat Jibril, "Malam ini, wahai Muhammad, engkau jangan tidur di atas tempat tidur yang biasa engkau pakai. Jangan tidur di situ." Nah, sudah jelas perintah untuk berhijrah. Siang hari panas terik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, pergi kemana? Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah menceritakan untuk kita, bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri adh-dhahirah qala qailun li Abi Bakrin hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Kata Aisyah, siang itu kami duduk satu keluarga di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tengah-tengah siang. Ada salah satu anggota keluarga menyampaikan, Rasulullah datang diam-diam di waktu yang belum pernah sekalipun sebelumnya Nabi Muhammad datang berkunjung di waktu tersebut. Ya. Memang betul siang-siang, sepi suasana. Ya, jangan dibayangkan panasnya seperti panas di Indonesia yang masih bisa disiasati, ya, masih bisa di apa namanya, masih bisa dicarikan solusinya lah walaupun siang-siang untuk pergi. Tapi di Timur Tengah siang hari, apalagi pada puncak musim panas, orang malas untuk keluar dari rumah beraktivitas. Maunya dalam rumah, apalagi siang hari. Dan memang Nabi Muhammad SAW memilih waktu itu untuk menjaga kerahasiaan supaya rencananya tidak bocor. Datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang masuk, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar, akhrij man indak. Kata Rasulullah, itu orang-orang yang ada di ruangan, suruh mereka keluar. Abu Bakar mengatakan, innamahum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, mereka kan keluarga sendiri, bisa dipastikan bisa menjaga rahasia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad udhina li fil khuruj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mendapatkan izin untuk berangkat hijrah. Faqala Abu Bakrin, as-suhbata bi abi anta ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Abu Bakar As-Siddiq, berarti saya yang menemani wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya. Nabi Muhammad tetap ada di dalam rumah Abu Bakar sampai malam. Setelah malam tiba, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke rumah. Malam itu kan persiapan-persiapan dilakukan. Bahkan sebelumnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq sejak meminta izin untuk hijrah tetapi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ada isyarat semacam tanda bahwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan mengajak serta sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka bekal-bekal kering itu sudah disiapkan. Kendaraan tunggangan juga sudah disiapkan. Rapi, teliti disiapkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pulang Rasulullah kembali ke rumah. Beliau minta Ali bin Abi Thalib untuk berganti posisi tempat tidurnya. Ya. Kalau rumah di Timur Tengah, apalagi zaman dulu, jangan dibayangkan seperti rumah-rumah di Indonesia. Ya kan? Sampai sekarang pun di perkampungan-perkampungan Timur Tengah, rumahnya masih seperti itu bentuknya. Jadi luas, ya. Terdiri dari beberapa bangunan terpisah, kemudian berpagar tembok tinggi, ada gerbangnya. Ya kalau kita ya kayak rumahnya adipati lah. Ya. Jadi ada rumah induk, ada rumah ini, ada dapur atau tempat hewan ternak untuk jemur apa namanya bahan makanan, gandum atau yang semisalnya, tembok. Sampai sekarang perumahan-perumahan di perkampungan Timur Tengah masih seperti itu. Ya. Wallahu alam, yang jelas malam hari itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berganti tempat dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di malam itu tim eksekutor itu sudah mengepung rumahnya Rasulullah. Karena mereka mendapatkan informasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau awal malam beliau tidur, nanti di pertengahan malam atau 2/3 malam beliau keluar dari rumah berangkat ke Masjidil Haram untuk beribadah. Ya, di profil betul itu dipelajari. Oh, berarti waktunya menunggu Muhammad keluar dari rumah di pertengahan malam atau 2/3 malam baru dieksekusi sama-sama. Malam itu para pemuda yang jumlahnya 11 orang, perwakilan dari 11 kabilah, mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wajal mentakdirkan mereka mengantuk kemudian tertidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa keluar dari rumah dengan aman, ya. Falam yabqa minhum rajulun illa waqad wada'a ala ra'sihi turaban. Pokoknya semua yang tim eksekutor para pengepung itu semuanya tertidur. Nabi Muhammad kemudian berangkat menuju rumah Abu Bakar. Sesampainya di rumah Abu Bakar, semua sudah disiapkan. Beliau berdua keluar dari pintu belakang. Dari pintu belakang rumah Abu Bakar As-Siddiq malam-malam. Sampai kemudian beliau berdua naik ke atas gunung Thawr. Masuk di sebuah gua yang kemudian dinamakan dengan gua Thawr. Para pengepung, mereka ketika terbangun di pagi hari kaget. Dan itu kaget, ya. Ada orang datang lewat. Ma tantazirun, orang itu lihatnya aneh. Dan itu kok bisa tertidur di sekitar rumahnya Nabi Muhammad? Apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian tunggu? Kalau Muhammadan, ya. Mereka bilang, ya kami sedang menunggu Muhammad. Orang itu mengatakan, khibtum wa khasirtum, wah rugi kamu, gagal kalian. Qad wallahi marrabikum, demi Allah dia sudah pergi. Nah, kemudian mereka pun jengkel, marah, masuk ke dalam rumah. Ternyata yang ditemukan siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka bilang, wallahi inna hadzal Muhammadun naiman alaihi burduh falam yabrahu hatta kadzalika hatta asbahu wa qama aliyun anil firasyi fasaqata fi aidihim fasukita fi aidihim wa sa'aluhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala la ilma li bihi. Nah, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu ditanya, kemana Rasulullah pergi? Jawabannya, ya mana tahu, la ilma li bihi. Malam itu ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Mekah. Titik awalnya rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau memang sudah merencanakan. Ya. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa segala sesuatu itu harus apa direncanakan dengan baik, apapun itu. Ya. Tidak bisa spontanitas, tidak mungkin serta merta. Asal melaku, pokoknya jalan. Atau misalkan ada bahasa yang penting mengalir wae lah. Oh, tidak seperti itu. Nah. Kalau rencana sudah dibuat, bahkan sedetail-detailnya, serinci-rinci mungkin, ya, di situ baru setelah kita ikhtiar usaha, baru ya sudah, jalan. Tapi kalau tanpa rencana sama sekali, itu tidak mencerminkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat proses hijrah. Rapinya kan luar biasa. Kapan berangkat hijrah? Menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah turun perintah dari Allah azza wa jal, apa kemudian, wah berangkat nih? Enggak. Beliau menemui Abu Bakar As-Siddiq, orang kepercayaannya. Sembarang memilih waktu, tentu tidak. Beliau sengaja memilih waktu siang hari tadi. Tujuannya apa? Biar orang gak curiga. Karena hari-hari itu kan orang-orang Quraisy curiga dan selalu mengawasi. Satu persatu sahabat itu hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Mereka melakukan pengawasan yang ketat. Maka siang itu panas terik. Orang yang orang-orang malas dan tidak mau untuk keluar dari rumah. Waktu itulah yang dipilih Rasulullah dari rumah menuju rumahnya Abu Bakar. Pulangnya lagi nunggu malam. Faktor kerahasiaan. Kalau memang perlu dirahasiakan, itu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan mak gedebak-gedebuk begitu. Iya kan? Bukan kemudian, "Wah, piye iki? Bagaimana? Aduh, piye? Wah, sapa sing ngurusi?" Ada seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq sudah siap. Beliau katakan, "As-suhbata ya Rasulullah bi abi anta?" Berarti saya yang harus menemani Rasulullah. Iya. Meninggalkan rumah atau komplek rumah Abu Bakar As-Siddiq itu saja tidak melalui gerbang utama, tapi khawkhah. Orang Jawa bilang pintu butulan. Pintu samping kecil gitu, set keluar. Ya. Arahnya bukan waduh harap neng dia. Enggak. Itu sudah ditentukan, itu sudah ada strateginya. Dari sini kita ke sana. Justru di arah yang berlawanan dengan arah Madinah. Ini Mekah, di sini Madinah. Gua Thaurnya di sini. Karena kejengkelan orang, kebencian orang-orang Quraisy sudah bisa diperkirakan. Bila mereka mengetahui Muhammad lolos, itu langsung pikirannya Madinah. Begitu. Memang betul kan orang-orang Quraisy setelah dapat informasi Muhammad lolos, udah sekian banyak tim pengejar itu dikirim. Ya. Melalui jalur-jalur utama, jalur-jalur alternatif lah kalau bahasa kita. Tapi arah yang dituju mana? Madinah. Mereka enggak berpikir, "Oh, ini nanti akan transit di sebuah tempat." Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita apa? Mempersiapkan segala sesuatu itu dengan rencana yang baik. Nah, sekaligus saya masukkan dan saya sisipkan juga, tolonglah kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, perkenalkan untuk anak-anak kita bagaimana membuat rencana. Ya. Jangan selalu anak itu diperlakukan sebagai anak yang harus nurut dengan orang tua, harus ikut apa kata orang tua. Pokoknya kamu tinggal duduk manis, pokoknya esmano tuai, jangan. Kenalkan kepada mereka bagaimana merencanakan sebuah acara. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pengajar yang mendampingi dan mengarahkan, kita mengkoreksi, kita ngasih rekomendasi. Duk, misalkan, atau mas, besok kan libur. Ya. Abi juga libur. Bagaimana kalau kita silaturahmi ke tempat simbah? Oh, alhamdulillah, Bi. Ya, jalurnya ke tempatnya simbah, nanti mampir di waduk Kedung Ombo. Karena simbahnya Klaten misalkan. Ada yang simbahnya Klaten di sini? Atau ada yang rumahnya gunung? Siapa Pak Azan rumahnya gunung? Siapa? Bahar, gunung rumahnya. Gunung juga. Bahariana gunung mana? Ungaran. Ah, sudah, tempatnya Simbahar. Sudah punya menantu belum? Oh, belum ya. Etra-etra ya. Contoh ini contoh namanya ya. Contoh. Udahlah, kita ke tempatnya Simbahar besok. Wah, mau bi. Gitu. Oh, ya, mau bi, udah. Tapi gini. Kan itu. Barang-barangmu kamu siapkan sendiri. Ya kan? Terus barang-barangnya Umi ya kamu bantulah. Dikasih tugas itu, dikenalkan. Wah, aku gak bisa, Mi. Gak bisa gimana. Mau gak jalan-jalan besok? Ada bargainingnya kan begitu. Kalau gak mau ya udah gak jadi. Wah, jadi. Tulis. Itu rasanya senang sekali. Orang tua yang melihat anaknya masih 8, 9, 10, 11, 12 tahun belum balik, itu sudah bisa mengelis. Apalagi dia mau berangkat ke pondok, dia buat catatan sendiri, ngelis tanpa disuruh lagi. Kita sudah bilang minggu depan udah masuk pondok loh, Dek. Siapkan barang-barangnya. Malam dia tulis kan keperluan apa, pakaian, buku, ya kan, keperluan lain-lain, ditulis 1, 2, 3, 4 semuanya rapi ya. Kemudian besoknya kita lihat kok sibuk, apa Dek? Ya, persiapan udah dipinggirkan ini, tek. Masya Allah, senangnya luar biasa. Tapi saya yakin orang tua itu pasti akan rasanya gimana gitu ya kan? Sudah mau berangkat ke tempatnya Simbahar, Mbah ya, Ge? Nah, si Bahar, ayo berangkat. Oh, sandalku neng diwi. Ya Allah, lu sandalmu kan? Ya, aku lupa naruhnya. Lah, kopiahnya mana? Ya, di mana, Mi, kopiahnya, Mi? Kalau anaknya laki-laki. Ya kan? Memikirkan dirinya sendiri. Itu sedihnya luar biasa. Saya yakin orang tua seperti itu. Udah mau berangkat, anaknya masih gedebak-gedebuk itu. Ya. Itu yang ingin saya sisipkan lah dari poin yang pertama. Tapi poin pertama intinya bagaimana kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan sesuatu itu ada perencanaan yang baik. Ini Rasulullah yang merencanakan. Iya kan? Jadi memang berlawanan arah. Kenapa? Wa huwa tariqul waqi'u janub Makkah wal muttajah nahwal Yaman. Jadi arahnya itu ke arah negeri Yaman. Ini kalau jazirah Arab, Yaman kan paling bawah. Naik di atas ada Mekah, naik di atas ada Madinah. Di sini selatan, naiknya ke utara. Para pengejar itu arahnya kemana? Ke utara. Sementara Rasulullah transitnya di Gua Thaur itu justru arah selatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Tempat transit yang dimaksud adalah Gua Thaur itu suatu lokasi yang jarang didatangin orang. Treknya sulit. Nah, sampai-sampai apa? Sa'ibal murtaqa. Susah untuk didaki. Dhu ahjarin kathiratin. Batu-batunya sangat banyak. Ya. Jalannya pun harus pelan-pelan. Ya. Bahkan pada beberapa kesempatan. Faqad hamalahu Abu Bakrin. Hina balagha ilal jabal. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu dibantu sahabat Abu Bakar. Digendong. Wa tafiqa yashtaddu bihi hatta intaha bihi ila gharin fi qimmatil jabal. Urifa fi tarikh bi ghari Thawr. Jadi treknya itu susah sekali. Tujuannya apa? Melakukan pengelabuan. Supaya tidak dibaca oleh lawan. Nah, sesampainya di depan gua, sahabat Abu Bakar mengatakan, wallahi la tadkhulhu hatta adkhulahu qablak. Wahai Rasulullah, demi Allah, izinkan saya yang masuk terlebih dahulu, Anda di luar. Kalau ada sesuatu, biar saya. Mungkin ada binatang berbisa, barangkali ada ular, kalajengking dan yang semisalnya. Udah, sahabat Abu Bakar Siddiq masuk dalam gua itu, dibersihkan, dicek, aman, ya kan? Lalu Rasulullah SAW dipersilakan tuh masuk ke dalam gua. Gua Thaur itu menjoroknya bukan ke dalam. Bukan ke arah depan sana. Tapi menjoroknya itu justru ke bawah. Katakan meja ini sebagai dataran. Ya, ini puncak gunung ya. Ini ada dataran. Itu guanya masuk ke bawah ini. Mulut guanya seperti ini. Nah. Maka kalau ketika ada satu tim pengejar sampai juga di sana, mereka yang mengejar itu pakai apa namanya, pakai kuda, baik kuda ya. Abu Bakar kan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki saja, nggak usah lihat ngintip gini lah, nggak usah ngintip, lihat kaki aja sudah ketahuan di situ ada orang. Itu tempat yang dipilih. Nah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selama 3 malam beliau berdua transit di Gua Thaur. Ya. Abdullah ibnu Abi Bakrin yabitu indahuma. Abdullah bin Abu Bakar, salah satu anak laki-laki Abu Bakar, itu kalau malam hari mengawal dan mendampingi di sana. Masih sangat muda. Ya. Nanti kalau sudah mulai mendekati waktu pagi, Abdullah, ini anaknya Abu Bakar, itu turun, kemudian berbaur dengan masyarakat. Apa? Mencari informasi, perkembangan, ya, proses pengejaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah malam gelap gulita, Abdullah naik lagi, menyampaikan hari ini terjadi begini, begini, begini, begini, begini. Wa kana yar'a alaihima Amir bin Fuhairah maula Abi Bakr munhatan min ghanamin. ada lagi ya, anggota tim. Tim yang pertama kan Abdullah bin Abu Bakar. Tim kedua, anggota tim kedua, personel kedua namanya Amir bin Fuhairah. Ini siapa? Ini mantan budak milik Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya apa? Menggembalakan kambing. Memang sehari-hari dikenal sebagai penggembala kambing. Tapi hari-hari itu menggembala kambingnya ke arah Gunung Thawr. Ya. Fungsinya apa? Menghilangkan jejak. Jadi jejak-jejak kakinya Rasulullah, jejak-jejak kakinya Abu Bakar, jejak-jejak kakinya Abdullah yang bertugas naik turun cari berita dan menyampaikannya kepada Rasulullah, itu dikamuflasikan dengan apa? Kaki-kaki kambing. Ya. Yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah, Maula Abi Bakar. Nah. Menggembalakan kambing sekaligus apa? Menyiapkan susu yang diperah dari kambing-kambing yang digembalakan untuk dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Asma bintu Abi Bakar itu yang menyiapkan bahan makanan. Rapi kan kerja timnya itu. Nah, ini yang perlu kita tiru. Ini yang harus kita teladani. Ternyata untuk sebuah keberhasilan ada struktur yang jelas, ada koordinasi dan konsolidasi yang tegas, ya kan? Siapa bertugas apa, ya kan? Tidak tumpang tindih, tapi saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy bagaimana? Orang Quraisy junna jununuha, dibuat gila, majnun ya, dibuat gila, kehabisan akal. Nah, kalau hari pertama atau pagi pertama kan jengkelnya luar biasa, wah kejar cari, ya kan? Hari pertama tidak ada hasil, hari kedua tidak ada hasil juga, hari ketiga pun demikian, kosong, zong, gak ada hasilnya. Karena akhirnya jengkelnya itu langsung berkurang, udah mulai lemes. Tiga hari gak ketemu, berarti udah sampai di mana itu Muhammad? Padahal masih aja di sekitar Mekah, masih ada di dalam Gua Thawr. Nah. Akhirnya ya, orang-orang Quraisy pun menyebarkan apa namanya, membuat semacam sayembara, tekan orang Quraisy, tapi semua pihak ya, dirayu ya, diminta untuk ikut mencari dan menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iming-iming apa? Dengan iming-iming hadiah yang besar. Poin kedua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Gua Thawr, di atas Gunung Thawr. Gunungnya namanya Gunung Thawr, guanya Gua Thawr. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghari." Farafa'tu ra'si fa idza ana bi aqdamil qaumi fa qultu ya nabiyallah law anna ba'dahum taqta'a basarahu ra'ana. Ternyata ada sejumlah orang yang memang ditugaskan ikut mengejar dan mencari jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai di atas sana juga ya. Sampai di atas sana juga Abu Bakar As-Siddiq bercerita, "Kuntu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ghari." Saya menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. "Farafa'tu ra'si," saya angkat kepalaku. Jadi ini mulut gua lah. Guanya di bawah sini. Kecil guanya, enggak dalam, kecil. Deskripsi yang disebutkan para ulama ahli geografi Islam seperti itu. Cukupnya untuk 2 sampai maksimal 3 orang. Kecil, sempit. Ya. Menjoroknya ke dalam lagi. Kayak semacam lubang cekung gitu aja. Kata Abu Bakar, "Farfa'tu ra'si." Saya angkat kepala begini. "Fa'idha ana bi'akdamil qaum." Ini di sini ini kaki-kakinya orang itu. Kelihatan. Kaki. "Fakultu ya Nabi Allah." Saya bilang, "Wahai Rasulullah. Lau anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana." Wahai Rasulullah, kalau ada satu dari mereka cuma ngelihat ke bawah gini aja, itu pasti bisa melihat kita. Apa kata Rasulullah? "Uskut ya Abu Bakrin. Ifnani Allahu thalithuhuma. Wa fi lafdhin ma dhannuka ya Aba Bakrin bi tsnaini Allahu thalithuhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang wahai Abu Bakar. Kita berdua, Allah yang ketiga. Dalam lafaz yang lain, ma dhannuka ya Aba Bakrin bi tsnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang perlu engkau takutkan? Apa yang perlu engkau takutkan? Dua orang hamba, Allah yang menjadi ketiga, yang menjaga, yang melindungi. Dan itu mukjizat kata para ulama. Akramallahu biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam faqad raja'al mutaridun hina lam yabqa bainahu wa bainahum illa khutuwatun ma'dudah. Itu mukjizat yang Allah berikan dan Allah tunjukkan. Para pengejar pulang, turun kembali. Padahal jaraknya antara para pengejar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya khutuwatun ma'dudatun. Cuma beberapa langkah saja. Itu mukjizat yang Allah berikan. Allah azza wajal menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an dan terus dibaca oleh umat Islam, bukan cuma dibaca tentunya untuk kita resapi ya, untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika mereka berdua ada di dalam gua. Idh huma fil ghar, ketika mereka berdua ada di dalam gua. Ketika itu salah satunya mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama dengan kita. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sebuah prinsip yang bukan cuma disampaikan secara lisan, tetapi ada praktek nyata dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya, ketika dihadapkan dengan kenyataan yang menggambarkan kesulitan, kita dihadapkan dengan masalah yang begitu ribet, rumit, sulit, ruwet, ya, yang bikin mumet, macam-macam lah itulah ya. Mau masalah pribadi, masalah keluarga, masalah anak, konflik dengan mertua, nggak ada ya. Ya, konflik dengan mertua, ya, masalah pendidikan, masalah dakwah, usaha, apapun itu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan ambil la tahzannya saja, ojo sedih lah, jangan takut, jangan khawatir, jangan itunya saja, tetapi innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan kita, menjaga, menolong, membantu, melindungi, memudahkan, memberikan kelancaran, menurunkan pertolongan, ya kan, akan memberikan kemenangan, menjanjikan kebahagiaan, itu innallaha ma'ana. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar innallaha ma'ana? Bagaimana caranya agar innallaha ma'ana? Dengan arti dan makna yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, al-muhsinin. Innallaha ma'as-sabirin, itu kan sering kita sebutkan. Innallaha ma'as-sabirin. Kan itu. Yang al-muhsinin, yang al-muttaqin. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadilah hamba yang selalu bersabar, jadilah hamba yang selalu beriman, jadilah hamba yang selalu bertakwa, jadilah hamba yang selalu berbuat baik. Di situ baru optimis dan berprasangka, berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan kita. Jadi sekaligus juga poin masuk dalam poin yang kedua ini, kalau punya masalah jangan ingat siapa-siapa. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Kalau sedang dihadapkan dengan persoalan yang begitu pelik. Ya. Yang diingat pertama Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Allah menyatakan begitu dalam Al-Qur'an. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku. Aku akan ingat pada kalian. Ya. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Ya. Yang jadi masalah itu begini. Yang jadi masalah dan persoalan. Sudah faham, sudah sadar, sudah mengerti dirinya itu banyak masalah, banyak persoalan hidup. Paham jane. Ya. Jan-jane ya sadar. Okeh masalah. Banyak persoalan. Tapi kok malah menjauh dari majelis ilmu. Aneh. Kok malah menghindari saudara-saudaranya salafiyin, ahli sunnah, sesama pecinta, tolabul ilmi. Kok malah menjauh dari ibadah? Kok malah menjauh dari masjid? Kalau menjauh bagaimana selesainya? Kalau jauh bagaimana berakhirnya? Contoh kecil ini, sing tersinggung, sing arep nesu ya nesu ora apa-apa. Ngene itu, monggo. Sing penting ora ana pesenan, Mas, ngene iki. Kalau semuanya dibilang pesenan, ya memang semuanya pesenan, pesenan dari Allah sana untuk disampaikan. Bukan cuma pesenan, itu perintah, ya kan? Perintah dari Allah untuk disampaikan. Mengcon, tuh, contoh ini, duwe utang, ha, ya kan? Wah, pesenan ini, ora. Cekin HP-ku. Karena masalahnya di mana-mana ya itu, ya kan? Ekonomi. Ya kan? Punya utang. Dengan alasan supaya bisa segera nyaur utang, malah orang mangkat taklim, nyambut gawe. Dengan alasan untuk segera bisa menyelesaikan utang, malah jarang ketemu ikhwan. Ketemu nih, wong sing arang ngaji. Ketemu nih sing do males ibadah. Wong mumet ketemu wong mumet. Mumet kuadrat. Begitu Pak Rozi? Logis gak yang saya sampaikan ini? Wong mumet kok ketemu yang mumet. Kalau sedang mumet, temui orang-orang yang tidak mumet. Di mana mereka? Di majelis ilmu itu. Di masjid tempatnya. Bukan di warung kopi. Bukan di Facebook. Bukan di media sosial. Bukan. Datangi masjid, datangi tempat taklim, ngobrol. Ya kan? Aku ini mumet ya. Ngapa? Aduh, nanti utang ya. Ngapa kok utang? Dari ini anakku loro. Harus masuk rumah sakit. Piro toh? Loh, ya kan? Piro toh? 1 juta ya. Wis kene kowe tak sili. Coba kalau ceritanya di luar sana. Ya kan? Di majelis kopi misalkan. Yo majelis kopi bagus juga kalau di sini ya kan. Yang saya maksud warung-warung kopi ya, jangan tersinggung sing do seneng kopi, aku yo seneng kopi. Sama. Ini yang saya maksud orang-orang awam itu. Kita kalau ngopo Mas kate mumet, oh duwe utang, oh padha. Loh. Ketemu wong mumet ya kan. Jane utangmu piro to Mas? Yuto, mending aku 3 juta ya. Mbok aku dibantu, loh, kan enggak dapat. Kalau di majelis ilmu ketemu sesama ikhwan kita sama-sama tiap hari ngaji, minimalnya kalau enggak bisa membantu ada siraman rohaninya. Ada yang mengingatkan, wis ndonga urung. Ndonga ben apa dimudahkan bayar utang. Ana apa dungane? Ana. Kok ngerti? Aku mbiyen yo ngono. Ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'idaini wa ghalabatir rijal. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kok. Iya kan? Wa dhala'idain, utang yang sudah mencekik begini ini. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Ketemu sama yang lain lagi, kok kita sedih tuh. Dia utang ya aku Mas. Ora iso nyaur-nyaur ya. Wis salat wengi urung. Urung utang ini subuh terus, ya pantes ora rampung-rampung utange. Salat wengi ora mbok lakoni. Mendekat sama Allah, ingat. Ngono Mas ya. Oh. Coba kalau ketemunya di luar sana. Aku ndek utang ya. Ayo nglembur karo aku. Ngono, nang ndi ning pelabuhan misalkan. Ana Pak Jun, ana Pak Jun. Belum semua ya? Pak Pardi, wong pelabuhan di, ya bukan gitu maksudnya, justru menjauh dari Allah yang kita takutkan begitu, ya kan? Justru yang kita takutkan seperti itu. Tapi kalau bertemunya dengan orang-orang saleh di majelis ilmu, hati kan tenang, wong itu sudah janji yang bermajelis ilmu itu akan Allah berikan ketenangan kok. Ya kan? Itu yang kadang-kadang kita sedih, bukannya benci. Kita sedih ketika kita merasa kehilangan seorang ikhwan, seorang teman. Si fulan kemana, kok gak kelihatan. Waduh, ketoknya anu lagi susah ya. Susah kenapa? Dia punya gini. Terus, satu dia yang menjauh, kita juga yang tidak peduli. Atau katakan kurang perhatian. Dan itu. Tapi ini kan nasihat untuk bersama, untuk semua. Mestinya kalau kita dihadapkan dengan masalah, jangan menjauh dari Allah. Ya seberapapun pahitnya, seberapapun terasa beratnya, tetap paksa diri. Ya kan? Mencari tempat-tempat yang menyejukkan hati. Majelis ilmu, orang-orang soleh, ya kan? Orang-orang yang berilmu. Ya kan? Tanya, ngobrol, diskusi. Di situ baru kita katakan, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ini udah utangnya banyak, ada tawaran kerja proyek. Proyek ini kupribun Pak Rozi. Proyek itu. Sholatnya apa? Bisa leluasa. Proyek bangunan besar-besaran. Proyek perkebunan. Dengan janji dan iming-iming gajinya sehari sekian. Dipikir-pikir wah setahun ini bakal rampung utangnya. Karena gajinya gak ada ceritanya. Sampai di sana jauh dari ilmu, uangnya dipakai juga untuk senang-senang. Habis entah kemana. Karena sudah jauh dari ilmu. Ini yang ingin saya garis bawahi, ada dua poin tadi. Yang pertama ya, kita membiasakan dan betul-betul menjadikan itu sebagai pola hidup kita, segala sesuatu ya terencana dengan baik. Ya, termasuk konsolidasi, koordinasi. Dan itu mulai kita kenalkan dengan anak-anak, untuk anak-anak kita lah, dikenalkan dari kecil mereka. Mulai dari hal-hal sehari-hari yang kita anggap sepele, perlengkapan dan peralatan dia berangkat sekolah, berangkat belajar, berangkat ke pondok, dicek. Dan itu, apa yang kurang, sudah dibawa atau belum. Nanti sampai di sekolah, aduh Bi, bolpenku ketinggalan, tuku bolpen meneh. Ya, itu sudah. Tidak mengajarkan dan tidak mengenalkan perencanaan kepada anak-anak. Satu. Yang kedua, kesulitan apapun yang terjadi, apapun masalah yang dialami, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan ragu. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar Allah itu selalu membersamai kita dalam arti menjaga, melindungi, memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar, ya kan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.